aku begitu menyukaimu. Mau lagi terjadi yang tidak benar. Dan kemudian engkau dan aku berselisih. Kamu marah, aku marah, lalu kita memutuskan untuk putus sementara. Dan kemudian sesuatu terjadi di belakang. Kini aku tak mau lagi berpisah, ku ingin kembali denganmu selamanya. Aku marah.